Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di kitab Utara bab ghusl junabah. Ya, ini ahkamul ghusl. Tentang permasalahan mandi. Babul ghusl wa hukmil junub. Bab mandi dan hukum orang yang junub. Disebutkan hadis al-ma minal ma, air dari air, maksudnya seseorang yang dia itu keluar air mani maka wajib untuk mengguyurkan badannya dengan air. Ya, demikian. Jika seorang yang mimpi basah, ya bermimpi saja keluar mani di pagi harinya umpamanya, maka wajib mandi. Demikian juga apabila seorang laki-laki istri mendatangi istrinya, ya, kemudian melakukan zina, maka wajib untuk mandi juga. Kemudian di sini beliau akan menyebutkan tentang mandi yang wajib, mandi-mandi yang wajib. Ya, kesimpulannya, ulah nam kita sebutkan saja, ya, bisa ditulis kesimpulan dari pembahasan kita ini. Mandi yang wajib itu adalah mandi haid, ya, seorang perempuan keluar haid maka wajib dia sebelum sholat untuk mandi. Kemudian nifas, perempuan habis melahirkan. Kemudian ihtilam, mimpi basah laki ataupun perempuan, ya. Kemudian juga seorang muslim yang meninggal wajib dimandikan. Nah, ini seorang sudah meninggal maka wajib keluarga untuk memandikan, kecuali kalau dia mati syahid namanya. Kemudian juga tentang yang akan nanti kita bahas mandi Jumat wajib, ya, walaupun perselisihan para ulama. Ya, bahkan jumhur mengatakan sunnah saja. Mandi Jumat ulama adalah wajib. Ya, ini untuk orang yang mendatangi Jumat. Ya, orang mendatangi Jumat yang laki-laki yang sudah balik. Kemudian juga keluar mani. Ya, keluar mani karena zina. Ya, itu. Kemudian mustahab di antaranya yang sunnah memandikan mayit. Demikian juga ihram akan haji ataupun akan umrah. Kemudian Idul Fitri atau Idul Adha sunnah untuk mandi dulu di pagi hari, ya, tidak wajib, ya. Kemudian juga hari Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kemudian dunu Mekah, mendekati Mekah, sudah mulai dekat Mekah, sunnahkan mandi. Demikian juga setiap, ya, jima umpamanya mendatangi istri lagi umpamanya, itu mustahab. Kemudian mustahadhah, perempuan yang sakit, ya, keluar darahnya bukan darah haid tapi mustahadhah. Ya, demikian. Demikian juga yang wajib ulalam, yang wajib perlu tambahkan juga seorang yang masuk Islam. Orang musyrik masuk Islam. Walaupun sebagian mengatakan sunnah saja. Maka wajib dia mandi yang benar. Karena dia kan kadang junub, ya kan? Nanti mau melakukan sholat bagaimana? Ya, mandi dulu. Ya, ulalam demikian. Demikian juga berbekam disunahkan, ya, kalau habis berbekam mandi sunah saja. Mendekati Madinah, ya, demikian. Ini yang sunah-sunah. Kita akan bahas sekarang tentang permasalahan mandi Jumat dan semisalnya. Hadis yang ke-4. Dan itu hadis yang ke-102 di buku ini. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, mengatakan. Hadis ini dhaif, ya, sebagian ulama bahkan mengatakan itu adalah mungkar, ya. Kenapa? Di situ ada Mus'ab bin Syaibah dhaif dan cukup. Ya, di sini dhaif. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah," adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "yaghtasil min arba," beliau mandi di empat perkara. "Min al-janabah," karena junub. Nah, ini jelas dengan dalil yang lain. Wa yaumal jumu'ah, hari Jumat, dan yang itu benar, ya, hari Jumat nanti kesimpulannya adalah apa? Wajib. Wa min al-hijamah, ini yang salah karena hadisnya dhaif. Ya, dhaif, mungkar. Karena bekam, enggak, orang yang berbekam tidak wajib mandi. Wa min ghusli mayit, dan dari memandikan mayit. Ya, ini juga pernah lewat. Ini tidak wajib, sunnah saja. Rawi Abu Dawud meriwayatkannya Imam Abu Dawud wa Sa'u Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah mensahihkan. Arsyadullah Mus'ab bin Syaibah. Rayyinul hadis. Ya. lembek, lemah hadis dia. Maka di sini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, ya, yang kesimpulannya tadi, yang wajib itu mandi junub dan jumat yang di sini. Kemudian berikutnya hadis nomor 5. Dan itu hadis yang ke-103. Wan Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih ya. Hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala fi qisati Sumamah bin Usam, dari kisahnya Sumamah bin Usam. Ya demikian. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala wa al-Hanafi sayyidu ahli Yamamah. Dia adalah pemimpinnya Ahlu Yamamah. Ya, sebutkan Hanafi. Indama aslama, yaitu inda islami, ketika masuk Islam. Ya demikian. Di kisahnya Sumamah bin Usal, indama aslama, ini ketika masuk Islam, wa amarahu Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia ayat tasilah untuk mandi. Ruwah Abdul Razak meriwayatkan Imam Abdul Razak Wazmur, dan asalnya Muhammad Ali, asalnya dalam Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari ya disebutkan itu lengkapnya adalah Fantala ka ilan nahl, ya disebutkan waktu itu Usam ya Sumamah ini bin Usal ini mengatakan pada Nabi ya intaktul taktul dadam, ya kalau engkau membunuh orang yang punya darah. Wa in tun'im ala syakir, kalau kamu beri kepada orang yang mau berterima kasih, bersyukur. Ya, kemudian Nabi lepaskan, ternyata dia masuk Islam. Ya demikian. Dan dia waktu itu disebutkan fantala ka ilan nakhl. Maka dia pun apa? Pergi menuju pohon kurma, qaribun minal masjid, dekat dari Masjid Nabawi. Fakta salah kemudian dia mandi. Ya, dia apa? Di sekitar pohon kurma itu ada air. Setelah dakwah masjid, kemudian dia masuk masjid. Maka dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya demikian. Ini kisah masuk Islam yang ini. Jadi mandi kemudian bersyahadat. Sebukan Imam Bayhaqi bila mengatakan yuhtama, ada kemungkinan dia masuk Islam dulu. Ayyakun aslama inda nabi summa iktasala. Ada kemungkinan dia masuk Islam dulu kemudian mandi, wadahul masjid, kemudian masuk masjid lagi, fa'adhara syahadatain, kemudian menampakkan dua syahadat. Ya demikian. Untuk mengumpulkan dalil yang ada demikian. Ya, jadi kemungkinan dia masuk Islam dulu, kemudian mandi, kemudian menampakkan syahadatnya. Ya demikian. Maka di sini ya menunjukkan bahwa hukum seorang kafir yang dia itu masuk Islam, apakah wajib mandi, terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan wajib secara mutlak. Ya demikian. Ini mendapat yang mukmin Allah Ta'ala. Ya demikian juga yang lainnya. Demikian juga Imam Syaukani, demikian juga Syaikh Utsaimin rahimahullah alim. Selain mengatakan istibab, ya ada yang mengatakan sunnah saja. Ya demikian. Ini jadi perselisihan. Kesimpulannya dari dalil yang jelas tadi, fa amarahu, Nabi memerintahkan dia. Sudah. Dalil hukumnya adalah wajib mandi. Dan al-kafir la yuslim ghaliban min janabah, min janabah. Karena seorang muslim itu tidak selamat kebanyakannya dari junub, kan itu. Dia mau sholat bagaimana kalau dia itu junub? Enggak sah sholatnya kan. Jadi mandi dulu. Ya demikian. Demikian juga untuk dia segera untuk khitan, kalau dia belum khitan kan demikian. Maka dari hadis ini yang tampak yaitu apa? Bahwa mandi seorang masuk Islam itu adalah wajib. Dan demikian. Demikian juga dari yang telah lewat yaitu mandi Jumat, itu yang wajib. Berikutnya hadis yang ke-6, ini tentang mandi Jumat nih, khusus membahas mandi Jumat. Dan itu adalah hadis yang ke-104. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Iya, di Bukhari Muslim. Ana Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan ghuslu yaumil jum'ah, mandi hari Jumat wajibun, adalah wajib. Ala kulli muhtalim, atas setiap yang sudah ihtilam. Ya, sudah mimpi basah ini, yang sudah balik. Yang sudah balik maka wajib untuk mandi Jumat. Nabi mengatakan di sini jelas ghuslu yaumil jum'ah, mandi hari Jumat wajibun wajib atas setiap mukhtalif. Akhrajus sab'ah, mengeluarkannya yang tujuh, berarti Bukhari Muslim ditambah Imam Ahmad, demikian juga Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Ya demikian. Kemudian Ibnu Majah juga menyebutkan hadis yang memalingkan kepada wajib ini. Ya, inilah pendapat jumhur. Hadis nomor 7. Itu hadis yang ke-105. Wa Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Yang terjadi perselisihan di sini para ulama tentang hadis ini. Sebagian mengatakan hasan, tapi ulama alam yaitu dhaif. Ya, sebagaimana diketahui bahwa Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali hadis tentang Atiqah saja. Ya, demikian. Walaupun ada penguatnya disebutkan dari Anas, Malik, Jabir bin Abdillah dan sebagainya, tapi tidak bisa menguatkan. Shadidatul dha'f, sangat lemah sekali. Ya, ulama. Sebagian menyebutkan, tapi kita lebih cenderung itu adalah dhaif. Apa itu? Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a, barang siapa berwudu yaumal Jumat pada hari Jumat, fa biha wa ni'am, wa na'imat. Barang siapa yang berwudu yaumal Jumat, fa biha, maka dengannya wa na'imat. Dan bagus. Jadi barang siapa berwudu hari Jumat berwudu saja, maka itu adalah bagus. Dan demikian. Fabiha wa nikmat, ya demikian. Fabiha wa nikmat. Maka itu adalah bagus. Sebutkan oleh Imam Sunani, wa nikmat ini as-sunnah awi bir rukhsah. Ini maka itu adalah sunnah atau itu adalah rukhsah, keringanan. Ya demikian. Jadi barang siapa yang cuma berwudu saja, maka itu ya bagus. Wa man iktasala fal ghuslu afdal, maka barang siapa yang dia itu mandi, maka mandi adalah afdal. Itu aja sudah. Ya, jadi dari hadis ini tuh ini berarti apa? Bukan wajib. Barang siapa yang berwudu maka telah bagus. Barang siapa yang dia itu mandi maka afdal. Rawal khamsah wa sunan Tirmidzi. Meriwayatkannya yang lima yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i serta Imam Ahmad. Imam At-Tirmidzi menghasankan. Sebagian menggiring kepada makna itu apa? Man tawaddu'a yaumal Jum'ah, yakni apa? Fabiha wa nikmat, maka itu bagus. Maksudnya apa? Bagus dengan mandi juga, mandi dan ditambah wudu, itu bagus. Maksudnya demikian. Ya. Jadi sebagian mengatakan menggiring kepada makna itu. Dari permasalahan ini terjadi perselisihan para ulama tentang mandi Jumat. Ya. Pendapat yang pertama yaitu wajib. Pendapat Abu Hurairah, demikian juga Umar bin Khattab, demikian juga jelas itu Imam Malik, ya demikian juga Zawusaymin, Zawusaym Mukbil, ya demikian. Sebenarnya mengatakan istihbab, itu pendapat jumhur ulama yang tadi kita sebutkan. Jadi Syafi'iyah, demikian juga yang lainnya. Ulalam, hadis yang pertama tadi, ghusl Jum'ah wajibun, mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah ikhtilam. Sudah apa yang sudah dia itu apa balik jelas. Jadi kesimpulannya mandi Jumat itu adalah wajib. Ya, demikian. Jadi hendaknya seorang kalau hari Jumat datang maka untuk dia mandi. Mandi Jumat. Kemudian apakah mandinya ini li sholatil Jumat atau lil yaum atau karena hari Jumat? Jawabannya adalah lil Jumat. Ya. Ya itu untuk Jumatnya itu. Dan jelas ya. Ghusl Jumat ini mandi untuk sholat Jumat. Ya tadi untuk sholat Jumat berarti kalau ini tidak sholat Jumat seperti perempuan dan sebagainya maka tidak wajib mandi. Demikian juga yang safar ya demikian. Kemudian juga disebutkan dan semua di sini barang siapa yang dia itu datang untuk mendatangi sholat Jumat dari orang yang balik laki-laki ataupun perempuan juga budak ataupun merdeka, demikian juga yang mukim ataupun yang safar ketika dia mendatangi sholat Jumat, ya untuk dia mandi ya wajib untuk mandi. Kalau memungkinkan untuk mandi, khususnya orang yang safar, kan demikian. Demikian juga di situ ada hadis hakun ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim, haknya untuk setiap muslim ayat tasil untuk mandi fi kulli usbu, setiap pekan. Setiap pekan dan dia mandi. Jadi hari Jumat tersebut. Kemudian sekarang bagaimana kalau dia itu juga junub? Ya, apakah mencukupi dia meniatkan junub, mandi junub, demikian juga mandi Jumat? Nah, paham? Idza nawahu, kalau dia meniatkan keduanya. Kesimpulannya iya. Ibnu Qudamah beliau mengatakan, mandi kita salah di Jumat, barang siapa yang dia itu mandi Jumat, wal janabah, demikian juga mandi junub, ghuslan wahid dan satu mandi saja, wa nawahuma, dan dia meniatkan keduanya, ajzahu, maka mencukupinya. Nah, sekalian niatlah, niat mandi Jumat dan mandi junub. Ya. Wala na'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui di situ perselisihan. Ini sepakat para ulama mencukupi. Sudah selesai. Ya, demikian. Ada ya penyelisihan dari dohir yang tidak dianggap di sini. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Semuanya amalan tergantung dari niatnya. Dia niati sekalian kan demikian. Barang siapa sekarang dia mandi untuk Jumat, kemudian setelah mandi Jumat dia junub. Bagaimana ini? Ya wajib untuk dia mengulangi lagi mandi kan demikian. Adapun mandi Jumatnya sudah dia laksanakan. Sampai di sini. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.